Oh iya, ada Mas Yuliono juga yang tadi, ya yang tadi pantomim di depan. Baik, untuk lagu yang selanjutnya, lagu dari Olski, mungkin kita bisa nyanyi bareng ya, ikutin aku aja. Titik dua dan bintang, mana suaranya? Titik dua dan bintang. Yuk ikutin. Titik dua dan bintang. Sekali lagi. Titik dua dan bintang. Apa ada di mana? Sama siapa? Ngapain aja? Cepat cepat kau makan, nanti mamu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Jangan lupa makan malammu, nanti sakit perutmu dari aku yang merindukanmu. Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpejam. Dan bintang. Cepat cepat kau makan, nanti mamu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpejam. Jangan kau takut akan gelap, saat kau terlelah. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Terima kasih, Badu Fest.